Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahmani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku I'tiqad al-Imam Asy-Syafi'i min nususi kalamihi wa idbahi ashabihi. Kita sampai pada halaman yang ke-36. Thumma qala, kemudian Imam Syafi'i mengatakan, mengingatkan ila ma fil bina'i alal kuburi minal khatar, bahaya yang terkandung dalam membuat bangunan di atas kubur. Beliau mengatakan, kariha, dibenci wallahu a'lam, ini dibenci ayu azzam ahadun minal muslimin, ada satu dari orang Islam yang diagung-agungkan, yaitu kuburnya dijadikan sebagai masjid, dan tidak ada jaminan aman fidzalika, karena hal tersebut jaminan aman dari fitnah dan kesesatan alaman ya'ti ba'du, atas manusia dan generasi setelahnya. Demikian di Al-Umm. Fahadithuhu, maka perkataan Al-Imam Syafi'i huna di sini tentang adanya satu fitnah, yaitu kesesatan yang dikhawatirkan terjadi pada manusia setelahnya. Kata-kata manusia setelahnya menunjukkan lianna halam taqa fi zamanihi, fitnah gara-gara di membangun kubur dengan menjadikan kubur sebagai masjid, itu lam taqa, belum terjadi di zaman Al-Imam Syafi'i. Seandainya hal itu sudah terjadi, maka Al-Imam Syafi'i tentu lam yaja'al, tidak akan menjadikan kekhawatiran ya, itu terbatas di masa depan. Bal saraha, tentu beliau akan menegaskan annal mahdzur, bahasanya hal yang ditakutkan ya, alladhi khafa yang dikhawatirkan, dan beliau akan allala bi al hukma, akan memberikan alasan dengannya terhadap hukum, alasannya qad waqa'a, telah terjadi. Maka seandainya penyembahan terhadap kubur itu telah terjadi di zaman Al-Imam Syafi'i, maka beliau tidak hanya akan mengatakan alaman ya'ti ba'du, namun beliau akan mengatakan sebagaimana bisa kita saksikan, atau kalimat semacam itu. Wa alaih, berdasarkan hal itu, maka janganlah engkau menganggap aneh jika anda jumpai di perkataan ulama terdahulu istiba'adan, menganggap mustahil seorang muslim terjumus dalam kemusyrikan di zamannya. Semacam Ibnu Khuzaimah mengatakan, bukankah ilmu telah meliputi wahai orang yang punya akal, al-hija maknanya akal, bahasanya tidaklah boleh Nabi SAW memerintahkan untuk berlindung kepada makhluk dari kejahatan makhluk. Hal sami'tum, apakah kalian pernah mendengar ada seorang alim membolehkan seorang berdoa mengatakan a'udzu bika'bah, aku berlindung dengan Ka'bah dari kejahatan makhluknya, atau membolehkan untuk mengucapkan aku berlindung dengan Safa dan Marwa, atau aku berlindung dengan Arafat atau dengan Mina dari kejelekan dan gangguan makhluk ciptaan Allah. Hadza la yaquluhu, ini tidak ada satupun ulama yang mengatakannya. Wala yujizu alqaula bi muslimun, dan tidaklah boleh ada seorang muslim yang mengatakannya. Seorang muslim yang mengenal agama Allah tidak boleh mengatakannya. Bahkan muhalun, mustahil seorang muslim meminta perlindungan dengan makhluk Allah dari kejelekan makhluk Allah. Beliau bilang mustahil. Ini ada orang yang minta perlindungan kepada jin dari gangguan jin. Beliau bilang mustahil, muhalun. Dan ini padahal ya, di tempat kita ini sebuah kenyataan. Ya, sebuah kenyataan tak terbantahkan. Manusia minta perlindungan kepada jin atau yang lain untuk terhindar dari gangguan gangguan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi di zaman Ibnu Khuzaimah beliau katakan muhalun, mustahil. Ada seorang muslim yang minta perlindungan kepada makhluk. Fata'ammal, maka renungkanlah perkataan Ibnu Khuzaimah yang al-istiba'at memustahilkan atau betul-betul memustahilkan terjadinya kemusyrikan pada diri seorang muslim yang mengenal agamanya. Atau mustahil ada seorang yang alim berilmu, seorang ustad berfatwa membolehkan ayunauin bentuk apapun dari bentuk-bentuk kemusyrikan. Semisal doa minta kepada makhluk. Hatta sampai-sampai Ibnu Khuzaimah berkata kepada para pembaca bukunya, apakah kalian mendengar ada seorang alim yang membolehkan hal tersebut? Bahkan Ibnu Khuzaimah ya ja'al menjadikan, dan Ibnu Khuzaimah ini madhabnya Syafi'i, dan beliau menjadikan minal mustahilat, satu hal yang mustahil, seorang muslim yang mengenal agamanya terjumus dalam perkara ini. Wa madzaka, dan tidaklah ada kata-kata semacam itu illa li'adami wujudi madzahir syirki fi tilkal azminatil al-fadilah. Tidak ada kata-kata demikian illa dikarenakan tidak adanya bentuk nyata kemusyrikan di tengah-tengah masyarakat Islam di zaman itu yang merupakan zaman yang istimewa. Kemudian poin berikutnya, penjelasan tentang makna syirik menurut Asy-Syafi'i. Tatadih, jelaslah pengertian syirik bagi orang yang mengetahui pengertian tauhid. Adapun orang yang khallata, mencampur adukkan alias bingung tentang makna tauhid, labuta pasti tidak boleh tidak dia akan mencampur-campurkan alias bingung dalam masalah syirik. Ini satu kaidah yang tidak diragukan. Pengertian syirik menurut Al-Imam Syafi'i, tabayanat, itu diketahui ingda naqli, pada nukilan perkataan Syafi'i tentang wathani, penyembah patung, penyembah berhala, annau idza syahida, bahasa jika dia bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia telah mengikrarkan iman. Maka Al-Imam Syafi'i menjadikan kalimat la ilaha illallah itu manfaat bagi wathani, penyembah patung. Li'anna hadil kalimata, karena kalimat ini dikarenakan maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, sebagaimana telah lewat nukilannya dari sejumlah syafi'iyah, lama kana hadha ma'naha, atau lima kana hadha ma'naha, maka dikarenakan inilah makna la ilaha illallah, tarattaba ala dhalika, konsekuensinya, annal wathani, bahasanya penyembah berhala jika mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah berlepas diri dari kemusyrikannya, yang asluhu, akar kemusyrikan adalah ja'lu syarikin ma'allahi fi ibadatihi, menjadikan adanya sekutu bersama Allah dalam masalah ibadah. Menetapkan adanya sekutu bersama Allah dalam masalah ibadah. Dan telah lewat annahu aqaba, bahasanya Al-Imam Syafi'i mengomentari hiwarin dialog antara Abu Bakar dan Umar tentang memerangi orang-orang murtad. Beliau kasih komentar bahasanya ini adalah pengetahuan dari keduanya ma'an sekaligus, yaitu Abu Bakar dan Umar, bahasanya di antara orang yang diperangi ada orang yang termasuk berpegangan dengan iman. Walaula dzalika, seandainya bukan karena hal tersebut, maka Umar tentu tidak akan ragu untuk memerangi mereka. Walaqala Abu Bakrin, dan Abu Bakar tentu akan membantah Umar cukup dengan mengatakan mereka telah meninggalkan la ilaha illallah, jadilah mereka musyrik. Demikian perkataan Imam Syafi'i. Maka ini menunjukkan bahasanya musyrik adalah orang yang meninggalkan la ilaha illallah. Dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah bukanlah orang yang musyrik. Maka kata Imam Syafi'i, meninggalkan kalimat tauhid la ilaha illallah itulah hakikat kemusyrikan, sebagaimana teks perkataan Syafi'i di sini. Wadzalika, dan hal tersebut, anna haqiqata luzumi kalimat tauhid, karena luzum konsekuensi dari kalimat tauhid hakikatnya adalah membatasi keyakinan tentang yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Hak untuk mendapatkan ibadah diyakini dibatasi hanya pada Allah semata. Wa alaih, berdasarkan hal ini maka meninggalkan kalimat tauhid la ilaha illallah artinya menetapkan adanya sekutu yang diklaim, yang disangka bersama Allah, yang sekutu ini berhak untuk mendapatkan satupun ibadah. Sarfu syai'in wal ibadati lahu indal musyriki, menurut si orang musyrik. Wa min huna, maka dari sini Al-Imam Syafi'i adda menilai bahasanya ahli kitab itu dimna bagian dari ahli syirki. Sebab Al-Imam Syafi'i memasukkan iyahum ahli kitab dimna bagian dari orang-orang musyrik. Ini adalah aitun berkenaan dengan makna syirik menurut Al-Imam Syafi'i. Wadhalika, hal dan hal tersebutlah yang dijelaskan oleh Al-Mawardi ingdama pada saat beliau arada memaparkan masalah ini. Haitsu bayyana, di mana Al-Mawardi menjelaskan bahasanya sebab Al-Imam Syafi'i memasukkan ahli kitab sebagai bagian dari orang musyrik adalah anna isma syirqi, bahasanya nama syirik itu yang taliku diterapkan dan digunakan alaman untuk orang yang ja'ala lillahi syarikan ma'buda, dijadikan untuk orang yang menetapkan bagi Allah sekutu yang disembah. Wa muraduhu, maksud perkataan Al-Mawardi bahasanya makna syirik adalah syarful ibadah, memberikan ibadah kepada makhluk apapun, baik ibadah tersebut diberikan kepada Nabi sebagaimana kelakuan ahli kitab atau bukan Nabi, sebagaimana kelakuan temannya ahli kitab dari kalangan orang-orang musyrik. Oleh karena itu As-Sam'ani Asy-Syafi'i mendefinisikan kemusyrikan dengan mengatakan ayyajma'a ma'allahi ghairullahi fi ma la yajuzu illa lillahi, digabungkan dan disatukan bersama Allah ghairullahi selain Allah, yaitu makhluk, dalam perkara yang tidak boleh dalam perkara itu kecuali untuk Allah, ibadah atau yang lain. Ya, maka kata As-Sam'ani bahasanya kemusyrikan itu adalah makhluk disamakan dengan Allah, digabungkan dengan Allah, yaitu disamakan dengan Allah dalam perkara yang tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Wala syakka, dan tidaklah diragukan bahasanya hak Allah yang paling agung yang tidaklah boleh ayu ja'ala ma'ahu fiha, dijadikan bersama Allah di dalamnya satupun makhluk adalah hak ibadah. Dan inilah yang dijelaskan oleh As-Sam'ani aidan juga dalam perkataan dalam firman Allah Ta'ala, kul, katakanlah sesungguhnya aku dilarang untuk menyembah alladzina, berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Sam'ani mengatakan wannahyu anisyirki, ini adalah larangan melakukan kemusyrikan. Al-Baydawi yang juga mazhabnya Syafi'i menjelaskan bahasanya menyamakan dalam ibadah yal murada, itulah yang dimaksudkan dalam perkataan orang-orang musyrik finar, ketika di neraka. Orang musyrik mengatakan tallahi, demi Allah, in kunna lafi dhalalin mubin, Sungguh kami dulu di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Idh nusawwikum birabbil alamin. Karena kami samakan kalian, yaitu berhala, birabbil alamin, kami samakan dengan Rabb semesta alam. Sama dalam masalah apa? Kata Baidawi, dalam masalah berhak mendapatkan ibadah. Aswaidi menjelaskan bahasanya kemusyrikan yang para rasul itu diutus untuk menghancurkannya, definisinya adalah ayu ja'ala haqqullahil khasu bihi wa wal ibadatu li ghairihi. Dijadikanlah hak khas Allah, hak khusus Allah yaitu ibadah, dijadikan dan diberikan kepada selain Allah. Ya, maka kita lihat perkataan sejumlah ulama Syafi'iyah menegaskan bahasa yang kemusyrikan adalah menjadikan beribadah kepada selain Allah atau memberikan hak khusus Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Dan satu hal yang telah dimaklumi, bahasa yang kemusyrikan ada dua macam. Ada yang akbar, mengeluarkan dari Islam. Itulah yang telah kami nukil pengertiannya dan definisinya di sini. Dan syirik asghar, yang tidak mengeluarkan dari Islam. Wa ada mutafattun, dan tidak mengerti bahasanya kemusyrikan itu dua macam adalah satu perkara yang sangat berbahaya. Karena siapa yang tidak yatafattun, tidak mencermati hal ini, qad yaj'alu, maka boleh jadi dia akan jadikan nas atau teks yang yatanawal membahas syirik asghar ini, itu dia jadikan muradan bihi, maknanya adalah akbar. Wa hakadha, demikian juga qad, boleh jadi dia jadikan perkataan para ulama tentang syirik asghar itu dia anggap maksudnya adalah syirik akbar. Namun dzalika, contohnya adalah Syafi'i. Hina ja'ala, ketika Imam Syafi'i menetapkan bahasanya imam menunggu makmum inda rukuk, dengan rukuk, dengan memanjangkan rukuk. Imam di rakaat pertama memanjangkan rukuk supaya makmum-makmum yang telat bisa dapat rukuk. Itu dikatakan perbuatan si imam ini, dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i syirkan, bentuk kemusyrikan. Demikian perkataan Imam Syafi'i fil jadid, di kaul al-jadid. Maka ba'du ashabi, sebagian Syafi'iyah menyangka bahasanya yang dimaksudkan adalah syirik akbar. Fa'afta bisyirki imami salati idha fa'ala dhalika. Maka ada ulama Syafi'iyah yang mengatakan musyriknya imam sholat yang melakukan hal itu. Menunggu makmum yang baru tiba di masjid dengan memanjangkan rukuk. Karena musyrik maka halal darahnya. Sebagaimana nukilan Al-Mawardi Filhawi di kitabnya Al-Hawi. Waqat rada Al-Mawardi ala hadha alladhi qala hadha min ashabihi. Al-Mawardi rada, membantah ala alladhi, orang yang berpendapat semacam ini, min ashabihi, dari kalangan Syafi'iyah. Wa nabbaha, Mawardi mengingatkan bahasa Syafi'i lam yurid, tidaklah memaksudkan di sini kemusyrikan yang itu sama dengan kekafiran. Dan beliau jelaskan bahasanya orang yang mengkafirkan imam sholat bihadza, gara-gara kasus ini, tidak faham makna perkataan Syafi'i. Oleh karena itu, maka dia pun mengeluarkan orang yang melakukan di atas dari Islam biwahmihi, gara-gara salah pahamnya. Kata Al-Mawardi, yang dimaksud dengan kemusyrikan di sini adalah sikun asghar, bukan akbar. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah fibayan, penjelasan tentang sebab terjadinya kemusyrikan. Syafi'i telah mengisyaratkan sebab terjadinya kemusyrikan di mukadimah kitab beliau Ar-Risalah. ketika menjelaskan macam-macam orang kafir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bagi orang kafir di masa Nabi menjadi dua kategori. Pertama, ahli kitab yang telah mengganti-ganti. Kemudian yang kedua adalah orang yang mengada-adakan sesuatu yang tidak Allah izinkan. Akhirnya mereka memasang batu dan kayu, kemudian gambar, kemudian mereka anggap itu satu hal yang bagus. Kemudian nabazu mereka berikan untuk batu-batu ini nama ifta'aluha yang mereka buat-buat. Wada'auha, dan mereka kemudian berdoa kepadanya alihatan sebagai sesembahan yang mereka sembah. Thumma qaal, kemudian Syafi'i mengatakan, inda dzikri jawabi ba'di man, inda dzikri, ketika menyebutkan jawaban sebagian orang yang menyembah selain Allah dari min hadza sinfi jari, kata dari kategori yang kedua. Dari kategori yang kedua beliau mengatakan, waha kata baraka wa ta'ala anhum, dan Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan tentang mereka. Biasanya mereka mengatakan, janganlah kalian tinggalkan sesembahan kalian, janganlah kalian tinggalkan wat, wala suwa' dan seterusnya. Maka lihat, ini kata Al-Imam Syafi'i, ayat ini itu tentang orang musyrik di masa Nabi. Ma'abadahal anna hadhihi, bahasanya kalimat di atas, makulatu kaum Nuhin, perkataan kaumnya Nuh. Namun uniknya Al-Imam Syafi'i aradaha, membawakan ayat di atas ketika membahas orang musyrik di masa pengutusan, pengangkatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu yadhkuru, karena beliau Imam Syafi'i menyebutkan makulat sinfin wahidin minal musyrikin, perkataan satu grup yang sama, yaitu sama-sama orang musyrik, baik dia hidup di masa silam ataupun masa belakangan. Dan Imam Syafi'i tidak menginginkan qat'an sama sekali bahasanya ini adalah satu perkataan yang diucapkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahasanya orang musyrik di masa Nabi sama dengan orang musyrik di masa Nuh, tidak ada bedanya. Prinsip mereka sama. Sejumlah Syafi'iyah juga telah mengingatkan tentang sebab terjadinya kemusyrikan ketika mereka membawakan ayat ini, yaitu ayat di surat Nuh. Yaitu ayat yang telah allati dzukira indaha atau dzakara inda Asy-Syafi'i man naqalnahu, yang Syafi'i ketika membahas ayat di atas menyebutkan apa yang telah kami nukil, yaitu memasang patung atau gambar dan menyembahnya. Di antaranya Barawi, beliau menyebutkan sejumlah riwayat dari salaf tentang pengagungan kaum Nabi Nuh terhadap orang-orang saleh. Sampailah kondisinya pada generasi belakangan, itu ujungnya akhirnya menyembah orang-orang saleh. Maka Al-Barawi yang madhabnya Syafi'i kemudian mengatakan, "Fabtida'u ibadatil authani kana min dhalik." Ya, permulaan penyembahan patung dan berhala karena min dzalik, dari hal ini, yaitu ta'zim as-salihin, pengakuan terhadap orang saleh secara berlebihan. Baidawi juga menyebutkan bahasanya ibadah terhadap orang saleh adalah awal kemusyrikan. Demikian juga Ibnu Hajar yang madhabnya Syafi'i mengatakan tentang ibadah kaum Nuh terhadap orang-orang saleh. Maka dan beliau menjelaskan bahasanya sikap berlebih-lebihan alladzi waqa'a ba'da dzalika, yang terjadi setelah itu, berlebihan dalam mengagungkan kubur para nabi, itulah huwa bi'ainihi, itulah yang menjadi sebab disembahnya mereka. Penyembahan terhadap para nabi. Sebabnya karena pengagungan kubur para nabi. Suyuti yang juga madhabnya Syafi'i menyebutkan bahwasanya sebab disembahnya Lata adalah karena pemujaan terhadap kuburnya dan karena ada kegiatan iktikaf di samping kuburnya Lata. Wa anna hadhil ilah, dan sebab inilah yang menjerumuskan banyak dari umat-umat terdahulu dalam kemusyrikan. Demikian kata Suyuti. Ibnu Katsir yang juga madhabnya Syafi'i mengatakan asul ibadatil asnam, akar penyembahan terhadap patung adalah sikap berlebihan terhadap kubur dan para penghuni kubur. Abu Syamah al-Maqdisi al-Syafi'i menyebutkan, lama tatkala menyebutkan sikap berlebihan terhadap masyayikh dulal, terhadap syekh-syekh yang mengajarkan kesesatan, beliau mengatakan, wabihadi turuk, dan dengan cara-cara ini dan semisalnya, karena adalah mabadi dasar-dasar munculnya kekafiran berupa penyembahan terhadap patung dan yang lain. Nawawi mengutip dari para ulama bahwasanya larangan Nabi menjadikan kubur Nabi dan kubur yang lain, kubur selain Nabi sebagai masjid, maka kata para ulama karena khaufan minal muballaghati, karena dikhawatirkan ada sikap berlebih-lebihan dalam memuliakan, menghormati kubur dan terfitnah dengan kubur. Perhatikan farubbama ada ilal kufri, dan pengagungan terhadap kubur kata Nawawi boleh jadi akan mengantarkan pada kekafiran. Kama jara, sebagaimana telah terjadi li kathiri minal umamil khaliyah, pada banyak umat-umat al-khaliyah terdahulu. Oleh karena itu Ar-Razi lama dzakar tatkala menyebutkan maksud orang-orang musyrik terhadap sesembahannya, dzakar beliau sebutkan bahasanya diantaranya mereka memasang patung-patung dan berhala dalam bentuk, dalam rupa nabi dan orang-orang besar mereka. Wa za'amu, mereka beranggapan bahasanya mereka mata istaghalu bi ibadati hadhil tamatsil, bahasanya ketika mereka sibuk menyembah patung-patung itu, maka mereka-mereka yang dipatungkan, mereka-mereka para pembesar akan memberikan syafaat untuknya. Sumadzakara, kemudian Ar-Razi menyebutkan keadaan yang serupa indal mutaakhirin, yang terjadi pada orang belakangan. Qal, Ar-Razi mengatakan, nadhiruhu, semisal dengan itu di zaman ini sibuknya banyak orang mengagungkan kubur orang-orang besar. Ala i'tiqad, dengan keyakinan annahum, bahasanya mereka, jika mereka mengagungkan kubur orang-orang besar tersebut, fa innahum, maka orang-orang besar yang dipatungkan itu akan menjadi syufa'a, pemberi syafaat bagi para penyembahnya di sisi Allah. Wa dzakara Abu Zakaria Al-Ansari, Abu Zakaria Al-Ansari yang di kitab-kitab Syafi'iyah biasa disebut dengan sebutan Syekhul Islam, mengatakan bahasanya semua penyembahan terhadap patung, bahasanya semua para penyembah patung, mereka meyakini bahasanya ibadah mereka kepada patung itulah bentuk ibadah kepada Allah dan bentuk takarub kepada Allah, cuma dengan jalan yang berbeda, dengan metode yang berbeda. Minha qaulu ba'dihim, di antaranya sebagiannya beralasan laisat lana ahliyatun, kami tidak punya kelayakan untuk menyembah Allah secara langsung tanpa perantara, karena demikian agungnya Allah, maka kami menyembah patung-patung tersebut supaya patung itu mendekatkan kami kepada Allah. Ada juga yang mengatakan malaikat adalah pemilik kedudukan dan posisi yang tinggi di sisi Allah, maka kami buatkan patung, kami buat asnaman patung ala hayatiha, dalam bentuk malaikat, kemudian kami sembah-sembah supaya mereka mendekatkan kami, supaya mereka malaikat mendekatkan kami kepada Allah. Tentu patung dalam rupa malaikat ini juga satu kebohongan. Dari mana mereka tahu bentuk wajahnya demikian? Yang malaikat yang dirupakan dengan rupa patung ini biasa diterjemahkan dengan, di tempat kita dalam terjemah dari Arab ke Indonesia biasa diterjemahkan dengan dewa-dewi. Dewa-dewi itu terjemah Arabnya malaikah. Ini terjemahnya, kalau diterjemahkan ke bahasa Arab biasanya diterjemahkan dengan malaikat. Oh, maka malaikat ini rupanya seperti ini. Malaikat pengatur hujan, oh, ini malaikat yang mengatur lautan, bertugas mengatur lautan, bentuknya begini-begini. Maka ini pun, ini ala hayat, ya dari mana tahu bentuknya seperti itu, tangannya jumlahnya seperti ini, wajahnya seperti ini, pakaiannya seperti itu. Ini pun kedustaan. Taftazani al-hafid, taftazani yang cucu, mungkin berarti ada dua macam, taftazani yang kakek dan ada taftazani yang cucu. Menukil dari Syafi'iyah, bahasanya para penyembah patung itu mereka menyembah patung ala annaha, dengan keyakinan bahwasanya patung itu adalah perwakilan, presentasi, representasi para nabi, orang-orang zuhud, malaikat, dan benda-benda langit. Dan mereka sibuk mengagungkannya dalam bentuk ibadah sebagai sarana, sebagai tawasulan, sebagai batu loncatan, ila mahuwa ilahun hakikotan, untuk menyembah ilah yang hakiki. Dan perkataan semisal juga dikatakan oleh Aswaidi. Maka selanjutnya adalah pembahasan tentang nama dan sejumlah contoh bentuk-bentuk kemusyrikan yang dibawakan dan disebutkan oleh Syafi'i dan Syafi'iyah. Syafi'i dan Syafi'iyah membawakan sejumlah aktivitas kemusyrikan dan mereka-mereka mengingatkan bahayanya, dan mereka jelaskan hukum orang yang terjumus ke dalamnya, di antaranya sebagai berikut. Kemusyrikan dalam bentuk berdoa dan bersujud. Doa sebagaimana layakhfa, tidak samar, alias sebagaimana telah diketahui, sebagaimana telah jelas diketahui, adalah hak murni Allah. Maka siapa yang minta-minta kepada selain Allah perkara yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah, maka tidak diragukan kalau dia telah terjumus dalam kemusyrikan. Dan kami akan membicarakan dua jenis kemusyrikan ini, syirik doa dan sujud, supaya jelaslah perkataan Syafi'iyah dalam dua masalah ini ma'an sekaligus. Min awdahi ma yujli kalam Syafi'i, dan termasuk yang paling jelas yujli menjelaskan perkataan Imam Syafi'i tentang syirik berkenaan dengan doa, itulah satu kaidah agung yang beliau jelaskan. Bihaitsu ahatat bihi min jawi, di mana kaidah ini meliputi semua sisi-sisinya. Wadhali keadaan tersebut, bahasanya Al-Imam Syafi'i ketika berbicara dalam kitabnya Al-Um tentang hukum tukang sihir, dakara halata ini, beliau menyebutkan dua rincian, dua hal. Tukang sihir itu kafir jika terjumus ke dalamnya. Wa minhuma, dari dua tersebut, di antaranya in wasofa ma yujibu al-kufra, Maka tukang sihirnya ditangkap kemudian diinterogasi. In wasofa, jika dia menjelaskan, dia jika dia menyebutkan tindakan yang menyebabkan kekafiran. Semisal sama dengan keyakinan orang-orang Babilonia yang takarub ilal kawakib as-sab'ah, yang mendekatkan diri kepada 7 benda langit. Wa annaha, dan bahasanya 7 benda langit tersebut bisa melakukan dan mewujudkan apa yang diminta kepadanya. Fawa kafir, maka tukang sihir itu kafir. Maka Syafi'i menjelaskan bihadza takrir, dengan penjelasan ini satu kaidah umum fi kulli man iltamasa, untuk setiap orang yang mencari atau meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Wadzalika, dalam hal tersebut Syafi'i menyebutkan bahasanya kekafiran penduduk Babilonia ja'a min su'alihim, sebabnya karena mereka minta-minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak boleh dimintakan kecuali kepada Allah. Maka lam yakun asbabu, maka bukanlah sebab kekafiran mereka secara pasti doa kepada benda-benda langit tersebut secara khusus. Karena meminta dan memohon kepada benda-benda langit itu adalah bagian fardun, adalah bagian yang termasuk dimna, bagian dari kaidah ini. Dan perbuatan itu hanyalah contoh, yumatsal bihi, yang dijadikan sebagai contoh alaiha, untuk kaidah ini faqat saja. Ya, maka di pembahasan tentang masalah hukuman untuk tukang sihir, karena tukang sihir menurut Syafi'i bisa jadi kafir dan bisa jadi tidak kafir. Ya, penentuan kafir dan tidaknya setelah interogasi. Ditanyakan kepadanya, gimana dia bisa melakukan sihir semacam ini. Maka jika dia jelaskan bahasanya dia lakukan adalah begini dan begitu, yang itu merupakan kemusyrikan, dia kafir. Kemudian dicontohkan. Jika yang dilakukan adalah sebagaimana keyakinan penduduk Babilonia yang mendekatkan diri kepada 7 benda langit, dan bahasanya benda langit tersebut bisa mewujudkan apa yang dimintakan kepadanya, maka ini kafir. Maka dari sini berarti Imam Syafi'i punya kaidah minta-minta yultamas, minta-minta ini diambil dari yultamas, minta-minta kepada selain makhluk. Ya, dengan keyakinan makhluk tersebut bisa mewujudkan, padahal itu hanyalah mampu diwujudkan oleh Allah, adalah kekafiran. Dan Ibnu Sobar mengungkapkan an hadzan nau minasyirki, kemusyrikan jenis ini, yaitu kemusyrikan yang berkenaan dengan doa, biqauli, dengan beliau katakan tentang kekafiran tukang sihir. Jika dia meyakini atakau mendekatkan diri kepada benda langit, wa annaha, dan bahasanya benda langit itu tujibu, bisa menjawab ila mayuqtarahu minha, apa yang dimintakan kepadanya, ya, maka ini kekafiran. Wahati, perkataan Ibnu Soba ini adalah kalimat yang mirip atau dekat dengan perkataan Al-Imam Syafi'i yang lewat. Kalau perkataan Imam Syafi'i yang lewat, benda langit tersebut bisa melakukan apa yang diminta, yultamas, dimintakan kepadanya. Dan makna dua ungkapan ini, i'tiqad, meyakini bahasanya benda-benda langit bisa menjawab doa orang yang berdoa kepadanya. Berdasarkan ini, maka siapa yang berdoa minta-minta kepada selain Allah, yaitu kepada makhluk, baik makhluk itu adalah alawiyah, benda atas yaitu benda langit, atau benda bawah yaitu di bumi, maka hukumnya adalah hukum orang musyrik Babilonia. Wa yadulu, kadang yang menunjukkan bahasanya kutipan di atas adalah kaedah untuk semua orang yang melakukan bersama makhluk satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan kecuali bersama Allah, adalah sejumlah teks perkataan Syafi'iyah yang menunjukkan generalnya hal tersebut untuk setiap makhluk. Wa'tabir dzalika, ambillah pelajaran dalam masalah itu dengan perkataan Syafi'iyah tentang sujud kepada makhluk. Al-Khatib Asy-Syarbini di kitabnya Murni Muhtaj Sarah Minhaj Talibinnya Al-Imam An-Nawawi, indama pada saat mensarah perkataan Nawawi fil af'al tentang perbuatan-perbuatan allati yakfuru, yang kafirlah orang yang melakukannya dengan sengaja, maka disebutkanlah oleh Al-Khatib Asy-Syarbini perbuatan yang merupakan kekafiran jika dilakukan secara sengaja, sujud kepada patung atau kepada matahari. Kemudian Syarbini masih mengatakan au ghairiha minal makhlukat, atau makhluk-makhluk yang lain yang tidak hanya terbatas kepada benda langit semacam matahari. Suwaidi juga mengatakan ketika menjelaskan kekafiran yang menyebabkan kemurtadan atau bersujud kepada patung atau pada matahari atau makhluk yang lain, karena dengan perbuatannya ini dia telah menetapkan adanya sekutu bagi Allah. Baidawi ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, janganlah bersujud kepada matahari, jangan pula kepada rembulan, beliau mengatakan karena keduanya adalah makhluk yang mendapatkan perintah semisal kalian manusia. Sujudlah kepada Allah, karena sujud adalah, perhatikan, qal, ya, Baidawi mengatakan fa inna sujuda akhassul ibadat, karena sujud itu adalah bentuk ibadah yang paling khas. Ya, bentuk ibadah yang paling khas. Orang bersujud tidak mungkin maknanya tidak beribadah, karena dia adalah bentuk ibadah yang paling khas. Ya, maka beliau jadikan sebab terlarangnya sujud kepada matahari dan rembulan adalah karena keduanya makhluk semisal kita manusia. Dan makhluk tidaklah sujud kepada makhluk, non makhluk bersujud kepada sang khalik semata. Dari sini Al-Makrizi menyebutkan bahasanya sujud adalah min khasa'isil ilahiyah, adalah perbuatan khas kepada Tuhan, kepada ilah. Kemudian Al-Makrizi mengatakan siapa yang bersujud kepada selain Allah, maka dia menyerupakan makhluk dengan Allah. Al-Is ibn Abdussalam, salah satu ulama Syafi'iyah yang gelarnya Sultanul Ulama, mengatakan, qarra menjelaskan, ana sujud li ghairillah, bahasanya bersujud kepada selain Allah adalah bentuk kelewat batas dalam mengagungkan orang yang tidak berhak untuk mendapatkan pengagungan. Dan tindakan tersebut berarti menyamakan makhluk dengan Rabb semesta alam dalam menghinakan diri, dalam khusyuk dan tunduk. Falahadha, maka beliau memperhatikan bahasanya dalam tindakan bersujud kepada selain Allah terdapat tindakan menyamakan. Lidzalikalladzi sujidalahu, makhluk yang menjadi objek atau sasaran sujud disamakan billahi ta'ala, dengan Allah Ta'ala. As-Sam'ani menjelaskan tentang sujud kepada selain Allah satu kaidah umum. Kata Sam'ani, man sajada li ghairillahi faqad ittakhadahu rabba. Siapa yang bersujud kepada selain Allah, maka dia menjadikan makhluk tersebut sebagai Rabbnya. Tentu Rabb di sini maknanya ilah. Tentu Rabb di sini maknanya ilah. Kulu hadza summa nukilan di atas, mimma di antara hal yang menjelaskan hakikat sujud adalah kekhasan uluhiyah. Maka siapa yang menjadikan sujud kepada seseorang selain Allah, maka dia telah menyerupakan man sajadalahu sasaran sujudnya, makhluk yang jadi sasaran sujudnya telah dia samakan dengan sang pencipta Jalla wa'ala. Wahata dan ilah yang menjadikan Sam'ani menjelaskan kaidah Nyukarir menetapkan tentang masalah ini satu kaidah yang jeli dengan beliau katakan, siapa yang bersujud kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai Rabb-nya. Walidha, oleh karena itu, maka Ar-Razi tatkala menyebutkan bahasa yang beliau menyaksikan ada sebagian syekh yang dikunjungi oleh murid-muridnya, ya'mur, dia perintahkan para pengikutnya untuk bersujud kepadanya. Dan sang guru berkata, sang syekh berkata kepada mereka, para pengikutnya, antum abidi, kalian adalah hamba-hambaku. Maka Ar-Razi Aqaba berkomentar, mengomentari dengan mengatakan, wala khala bi ba'ti al-hamqa minhum, seandainya dibiarkan sebagian orang-orang dungu dari mereka, rubbama, boleh jadi idda'a al-uluhiyata, maka dia akan mengklaim uluhiyah, akan mengklaim kalau dirinya itu Tuhan. Karena kalau abidi dalam bahasa Arab ya, masih kalimat bersayap ya, bisa abidi artinya seperti budak, bisa abidi maknanya budak, dan bisa abidi maknanya orang yang memberikan ubudiyah dan penghambaan. Maka dikomentari, seandainya orang-orang dungu ini dibiarkan, sebagiannya lagi akan naik level. Dia tidak hanya mengatakan kalian adalah abidi, yang ini multitafsir, yang ini kalimat bersayap, namun dia akan terus terang mengatakan saya adalah ilah. Maka semula kalimat bersayap, kemudian kalimat lugas, itu kan berarti naik level. Itu berarti naik level. Maksud Ar-Razi, siapa yang memerintahkan pengikutnya untuk bersujud fil alaniyah secara terang-terangan, maka la yustaba'adu alaih, maka tidaklah mustahil orang tersebut mengklaim uluhiyah saat al-khulwah, saat dia bersepi dengan para pengikutnya. Li'idhami majtaroha, karena demikian kebangetannya, keterlaluannya apa yang dia lakukan, yang memerintahkan pengikutnya untuk bersujud kepadanya. Wa inama, hanyalah kami bawakan kutipan-kutipan ini semua supaya kita yakin bahasanya maksud Syafi'i tentang kafirnya penduduk Babilonia dalam perbuatan mereka terhadap benda-benda langit itu mencakup semua orang yang beribadah kepada makhluk apapun, sebagaimana telah ditegaskan oleh Syafi'iyah di sini dalam masalah sujud. Karena memberikan ibadah kepada selain Allah Ta'ala adalah syirkun kemusyrikan apapun keadaannya. Ini baik bentuknya adalah dalam bentuk doa, sujud, menyembelih atau yang lain. Li'anna dhalika kullahu, karena itu semua adalah murni hak Allah. Wa mimma yata'allaq, dan di antara hal yang berkenaan dengan perkataan Syafi'i fi doa, dalam bab doa, apa yang dijelaskan oleh Syafi'i fi amr syafa'ah, tentang masalah syafa'at. Syafi'i mengatakan, tadi malam aku istimbat dari dua ayat, maka aku tidaklah menginginkan hasil istimbat dua ayat tersebut ditukar dengan dunia dan isinya. Yaitu dua ayat tersebut adalah yudabbirul amra, Allah adalah zat yang mengatur segala urusan. Lanjutannya, ma min syafi'in ila min ba'di idznihi, tidak ada satupun orang yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Dan dalam kitabullah, dalam Al-Quran, ayat semacam ini banyak. Di antaranya adalah ayat kursi, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Maka berdasarkan ayat ini dan Yunus ayat 3 dan yang lain, maka bisa disimpulkan ta'atullah syufa'u illa bi'idznillah. Para pemberi syafaat itu semuanya nganggur, tidak bisa memberi syafaat illa bi'idznillah kecuali dengan izin Allah. Maksud Syafi'i, bahasanya syafaat itu milik Allah Ta'ala semata. Milik Allah Ta'ala semata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah dan umumkanlah, milik Allah semata semua jenis syafaat. Wala taqa'u, dan syafaat tidak akan terjadi kecuali setelah izin Allah. Wadzalika, dana tersebut adalah hina pada saat manusia datang pada hari kiamat. Ba'da madha, setelah berlalu jangka waktu yang sangat lama. Yastadu fiha al-qurabu ala nas. Kesusahan itu demikian hebat menimpa manusia. Maka pada saat itu Allah mengizinkan. Allah zat yang memiliki syafaat mengizinkan untuk adanya orang yang memberi syafaat. Dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan syafaat uzma. Ithiya milkuhu, karena syafaat itu miliknya. Sebagaimana nas ayat kulillahi syafa'atu jami'a. Wa min huna, dari sini Al-Imam Syafi'i menyebut Nabi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa dia adalah orang yang ditinggikan namanya. Ma'a, di samping zikir rabbihi. Maka dia ditinggikan namanya bersama penyebutan Allah subhanahu wa ta'ala fi dunia, di dunia. Maksudnya Nabi Muhammad namanya itu disebut bergandengan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ikrar syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu maka bacaan adzan demikian dan yang lainnya. Itu di dunia. Di dunia Nabi kita itu ditinggikan, dimuliakan dalam bentuk namanya disebutkan berbarengan dengan penyebutan nama Allah. Sedangkan di akhirat pemuliaannya adalah Asy-Syafi' al-Musyafa'. Ya, beliau Asy-Syafi' memberi syafaat, al-Musyafa' yang dikabulkan syafaatnya. Fil ukhra, di akhirat. Maka lihat Asy-Syafi'i membatasi syafaat Nabi di akhirat. Lain hanya dengan pemuliaan namanya Nabi, maka nama Nabi disebut bersama nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini terjadi di dunia. Contohnya dua kalimat syahadat untuk masuk Islam, demikian juga contohnya di kalimat adzan. Walidah, oleh karena itu Al-Hulaimi menyebutkan bahasanya firman Allah subhanahu wa ta'ala, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Pada hari itu, satu jiwa tidaklah memiliki kemampuan untuk menolong jiwa yang lain sedikit pun. Kata beliau, la yadfa'u asy-syafa'ata. Maka ini tidaklah menolak syafaat. Karena yang dimaksud dengan memiliki la tamliku nafsun li nafsin syai'a, yang dimaksud dengan memiliki adalah menolak dengan kuat. Kama yakunu fid dunya, sebagaimana di dunia sebagian orang menolak dengan kuat sebagian dari yang lain dan dari diri mereka sendiri bil kuat, dengan kuat. Dan itu tidak akan ada dan terjadi pada hari kiamat. Karena syafaat bukanlah termasuk dalam bab kepemilikan. Karena syafaat itu bentuknya asyafi itu tadallala lianna tadallulun minasyafi. Syafi itu merendah-rendah, mengemis-ngemis. Lil masyfu' indahu, ya, kepada ya, al masyfu' indahu, kepada yang dimintai syafaat, yang dimintai izin, yaitu Allah. Ya, maka asyafi' itu memelas, merengek-rengek di hadapan al masyfu' indahu, di hadapan Allah. Wa iqamatu syafi' tadallulu minal masyfu' ilahu. Dan berdirinya asyafi' pemberi syafaat adalah bentuk tadallulun, adalah merendah, minal masyfu' ilahu, untuk kepentingan orang yang mau diberi syafaat. Fala yauma hiya alyaq, maka tidak ada hari yang lebih layak dengannya dan yang lebih serupa dengannya dari yaumiddin dibandingkan yaumiddin. Demikian dikutip oleh Baihaqi anhu dari Al-Hulaimi di kitabnya Al-Ba'as. Ya, maka kata Al-Hulaimi yang Allah sampaikan dalam surat Al-Infitar tidak memiliki, satu jiwa tidak memiliki, yaitu memiliki pembelaan dengan kuat. Dan yang dimaksud dengan memiliki, ya, memiliki bantuan untuk orang lain adalah membela dengan kuat, membela dengan gagah berani. Itu yang dimaksud dengan al-milku, ad-daf'u bil quwwah, membela orang yang mau dibela dengan gagah berani. Ya, maka itu yang ditiadakan. Maka ini tidak meniadakan syafaat. Karena syafaat itu pakai merengek-rengek, memelas, menghinakan diri. Maka dia tidak termasuk dalam ayat. Yang ditiadakan oleh ayat pembelaan dengan gagah berani. Nah, itu hanya ada di dunia. Seorang ya, boleh jadi karena fisiknya, boleh jadi karena kekuasaannya, dia bisa membela dengan gagah berani orang yang dia bela. Di akhirat yang ada pembelaan dan pertolongan kepada orang lain cuma bentuknya syafaat. Dan syafaat itu bentuk realnya adalah memelas, merengek-rengek kepada masyfu' indahu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu asyafi' si pemberi syafaat berdiri merendah, memelas untuk kedua kalinya untuk al-masyfu' lahu, orang yang mau diberi syafaat. Maka dua-duanya merendah. Yang pertama adalah merendah untuk minta izin kepada al-masyfu' indahu. Setelah dapat izin, merendah lagi, memelas lagi, merengek-rengek lagi. Untuk kepentingan orang yang mau diberi syafaat. Fa'audoha, maka beliau jelaskan bahasanya letak syafaat itu adalah hanya pada kiamat saja. Dan bahasanya syafaat mengumpulkan alias isinya adalah tadhalun, adalah merendah dan merengek-rengek dari syafi' pemberi syafaat dan orang yang mau diberi syafaat, ma'an dua-duanya merengek-rengek di hadapan pemilik syafaat, itulah Allah wahdahu la syarikalah. Ya, maka Allah katakan bahasanya syafaat itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada syafaat kecuali dengan setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syafaat dalam maknanya yang kedua. Karena syafaat itu memiliki dua makna. Syafaat secara bahasa itu memiliki dua makna. Nah, syafaat dengan makna yang kedua itu tidak boleh tidak harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Terlebih dahulu maka orang akan melakukan merengek-rengek untuk mendapatkan izin, setelah itu merengek-rengek untuk mendoakan dan memohon agar orang yang diberi syafaat itu diberi manfaat atau tercegah dari keburukan. Dan syafaat makna yang lain adalah doa. Kalau doa minta kepada Allah, yang ini bisa dilakukan di dunia, maka tidak ada proses minta izin terlebih dahulu. Oleh karena itu kita jumpai hadis tentang masalah salat jenazah, tidaklah mensolatkan jenazah seorang muslim 40 orang atau 100 orang kecuali Allah akan mengabulkan syafaat mereka. Allah akan kabulkan syafaat mereka. Syafaat di situ artinya Allah kabulkan doa mereka yang mereka ucapkan dalam solat jenazah mereka. Itu dua makna syafaat yang perlu didudukkan. Satu itu bentuknya adalah ngomong di hadapan Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi perantara antara orang yang memerlukan bantuan dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Maka ini pakai dua tahap. Sedangkan syafaat dan itu di akhirat. Dan ada syafaat kepada Allah di dunia, itu manakala pengertiannya adalah doa. Walamma takatsarat al-ahadits, mengingat demikian banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang berlebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itra. Memuji berlebihan, contohnya hadis la tutruni, janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana perbuatan Nasrani kepada Isa putra Maryam. Dan Nabi mengatakan kepada orang yang mengatakan ya sayyidana, ya ibna sayyidina, ya khairana, ya ibna khairina, Nabi katakan wahai sekalian manusia, katakanlah sebagaimana ucapan dan perkataan kalian dulu. Janganlah kalian dijadikan alat, diperalat oleh setan. Aku adalah Muhammad bin Abdullah dan utusan Allah. Aku tidak ingin kalian meninggi-ninggikan diriku lebih dari derajat yang Allah tempatkan untukku. Dalam redaksi yang lain, saya Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Aku tidak ingin kalian meninggikan aku di atas posisiku yang telah Allah berikan untukku. Dan karena tawarodat demikian silih berganti, artinya banyak teks biada tentang hal ini, maka karena Syafi'i adalah Imam Syafi'i memiliki ala janibin kabirim dan taharus, memiliki kadar yang sangat besar dalam masalah hati-hati untuk al-mubalaghah, berlebihan dalam memuji Nabi. Waqad dzakara Syafi'i, Syafi'i menyebutkan Nabi Allah dalam banyak tempat di kitabnya. Wa athna, dan menyanjung sang Nabi yang mulia dengan sanjungan yang berhak baginya. Ma'al bu'di, diiringi dengan menjauh dari sikap berlebihan yang terlarang. Waqad taqaddam, dan telah lewat perkataan Syafi'i menjelaskan kenapa Nabi melarang menjadikan kubur beliau sebagai kubur Nabi sebagai masjid. Wa min nafasi kalamihi, dan di antara perkataan Syafi'i yang nafis, yang sangat berharga, yang menunjukkan bahasanya alama indahu, bahasanya al-Imam Syafi'i memiliki al-ittizan, memiliki proporsional wal i'tidal, dan proporsional dalam berinteraksi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana bahasanya Imam Syafi'i lama tatkala menyebutkan bahasanya makhluk itu berhajat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bahasa yang digunakan oleh Syafi'i, Allah jadikan manusia seluruhnya membutuhkan sang Nabi dalam masalah agama. Maka disebutlah nama Allah. Tidak kemudian manusia membutuhkan. Kemudian ditegaskan, fi dinihim. Manusia itu membutuhkan sang Nabi dalam masalah agama. Ini yang dikatakan Imam Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah. Perhatikan, faja'ala jami'an nas. Maka Imam Syafi'i menjadikan semua manusia membutuhkan Nabi. Fi dinim dalam urusan agama. Karena sang Nabi lah yang al-mubayyin yang memberikan penjelasan tentang Rabbnya Ta'ala. Wa amma dan adapun ketika beliau menyebutkan manusia membutuhkan Allah, faqad atlaqal ibarah, maka beliau menggunakan ungkapan dan kalimat yang mutlak. Ini tidak ada keterangan lebih detail, misalnya tadi fidinihim. Walam yukhasis, Imam Syafi'i tidak mengkhususkan kebutuhan manusia kepada Allah dalam satu perkara tanpa yang lain. Namun beliau mengatakan sebagaimana di Al-Um, bahasanya Allah dan Rasulnya memiliki al-mannu, anugerah, wattaul dan jasa atas semua makhluk. Wabijamil khalqi al-hajatu, dan semua makhluk membutuhkan Allah. Bahada, maka kalimat ini termasuk yang paling indah dan yang paling bagus, mayakun minal bayan, penjelasan yang paling indah dan bagus. Maka al-minnah, jasa dan kebaikan itu berasal dari Allah dan Rasulnya. Alal jami' untuk semua manusia. Karena Allah menyelamatkan manusia melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, diselamatkan dari kesesatan dalam masalah agama. Oleh karena itu, maka kebutuhan manusia seluruhnya kepada sang Nabi dalam masalah agama saja. Adapun kebutuhan makhluk kepada Allah Ta'ala, maka itu kebutuhan yang mutlak dari semua sisi. Tidak khusus binau'in minal ihtiyaj. Tidak khusus untuk satu jenis kebutuhan saja tanpa yang lain. Maka tidak sah dan tidak boleh menyebut-nyebut Nabi dalam posisi ini. Oleh karena itu, maka Imam Syafi'i afroda menyebutkan Allah semata, mengkhususkan Allah semata bidzikri yang disebut huna di kalimat ini. Wa bijami'il khalqi al-hajatu ilallahi, tidak ada ilallahi wa rasulihi. Maka huwa Imam Syafi'i dalam masalah ini menempuh jalan Al-Quran yang agung bagi orang-orang yang mau merenungkan Al-Quran. Hina ketika disebutlah Allah dan disebutlah Nabi di satu konteks, maka dikhususkanlah Allah dengan satu perkara yang tidaklah layak kecuali untuk Allah. Wa yufrad, dan disendirikanlah Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu semata fi dalam konteks ini bidzikri, dengan yang disebutkan, dikhususkan, disebutkan. Disebutkan secara khusus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang mencela Nabi dalam masalah sedekah. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh. Seandainya mereka ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka mengatakan cukuplah Allah bagi kami. Maka Allah akan memberikan sayyidinallahu. Maka Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami min fadli dari karunia-Nya. Lihat, kalau ita pemberian itu bisa dilakukan oleh Allah dan Rasulnya. Namun al-hasbu itu hanya untuk Allah. Al-hasbu hanya untuk Allah. Maka hasbunallah, bukan hasbunallah wa rasuluh. Tapi ita yu'ti, sayu'ti atau ata, itu bisa dilakukan oleh Allah dan Rasulnya. Fata'amal, renungkanlah bagaimanakah Allah jadikan al-ita' memberi, pemberian itu dilakukan oleh Allah dan Rasul. Hai sukanan Nabi, karena Nabi lah yang menyalurkan sedekah pada tempatnya dan memberikan sedekah kepada manusia ala wifqi, sesuai dengan al-mi'yar, ketentuan syar'i. Oleh karena itu Allah katakan, Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami dari karunia-Nya. Amma adapun ketika menyebutkan al-hasbu, yang maknanya adalah al-kafi, yang mencukupi, maka hanya Allah batasi itu pada Allah saja. Wa qalu hasbunallah. Walam yakul, dan Allah tidak mengatakan hasbunallah wa rasuluh. Bal ja'ala dhalika lillahi wahdahu, nah itu dijadikan hanya untuk Allah semata. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.